Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Adabus Sifat fi Sunnah Al-Mutahharah buah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Kita masih membahas tentang hal yang dianjurkan bagi orang yang menghadiri undangan. Yang pertama adalah mendoakan ini tuan rumah setelah selesai kita makan, ketika datang dan makan, kecuali jika datang dan tidak makan ya. Mungkin berlaku untuk yang datang dan makan, maka dituntunkan, dianjurkan untuk mendoakan yang memberi makan. Kemudian al-amr atsani, kemudian poin yang kedua adalah doa ulahu, mendoakan orang yang mengundang. Dalam hal ini seharusnya adalah pengantin laki-laki, wali zaujihi dan istrinya. Kita doakan agar mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Tentang masalah ini ada beberapa hadis. Yang pertama, sudah ya ini? Sudah? Sekarang atsani. Ya. Hadis yang pertama telah sudah kita baca di pertemuan yang lewat. Kemudian yang kedua dari Buraidah radhiyallahu anhu. Buraidah mengatakan, qala nafarun minal ansar li aliyin. Ada sejumlah orang ansar berkata kepada Ali, ketika nampaknya Ali bincang-bincang dengan mereka, rasan-rasan pengen nikah, maka sejumlah orang ansar mengatakan, indaka Fatimah, lu kan di tempatmu ada Fatimah, kenapa jauh-jauh cari jodoh? Dan Ali kan tinggal di rumahnya Nabi. Ali kan tinggalnya di rumah Nabi, kan ada dirawat oleh Nabi. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ali kemudian menemui Rasulullah, fa salama alaihi, kemudian mengucapkan salam pada Nabi. Maka Nabi bertanya, ma hajatu ibni Abi Thalibin? Apa keperluanmu wahai Ali bin Abi Thalib? Maka Ali mengatakan, ya Rasulullah, dzakartu Fatimata binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, aku ingat Fatimah. Maka Nabi mengatakan, marhaban wa ahlan wa lam yazid alaihima. Maka Nabi memberikan respon cuma dengan mengatakan marhaban wa ahlan. Nabi tidak lebih dari dua kata itu, marhaban sama ahlan. Fakhoja Ali, maka Ali pun keluar, ala ulaika rahti minal ansar, menemui kembali sejumlah orang ansar yang mereka menunggu kedatangan Ali. Maka orang-orang ansar mengatakan, ma waro'aka, apa berita yang kau bawa? Qal, maka Ali mengatakan, ma adri, aku tidak tahu isi beritanya. Nah, ini maknanya apa? Ghairu annahu qala li, yang jelas Nabi cuma berkata kepadaku marhaban wa ahlan. Nah, ini artinya apa? Saya tidak dong, saya enggak tahu maksudnya. Faqalu, lalu mereka mengatakan, yakfika min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdahuma. Itulah kabar gembira, kata Ansar, cukup bagimu sebagai kabar gembira satu dari dua kata di atas. Karena dengan mengatakan marhaban wa ahlan, yang ini secara umum maknanya selamat datang, namun ada makna satu persatunya. Jadi ada makna urf dan ada makna bahasa untuk marhaban wa ahlan. Ya, makna urfnya selamat datang gitu, ungkapan gembira kepada orang yang datang. Maknanya secara bahasa marhaban wa ahlan itu artinya marhaban tempat yang luas, ahlan artinya keluarga. maka marhaban wa ahlan ini dimaknai oleh orang-orang Ansar dengan makna lughawi, dengan makna bahasa. Mereka mengatakan a'toka al ahla wal marhab. Nabi memberikan kepadamu al ahl. Al ahl dalam bahasa Arab bisa artinya istri. Nah, Nabi memberikan kepadamu istri, wal marhab dan tempat yang lapang. Lu kan sudah salah satu sudah cukup. Nah, untuk sebagai tanggapan positif. Ini sebelum nikah, kemudian kisahnya terputus, ringkasnya kemudian akhirnya menikah. Falam makana ba'da dhalika, maka setelah kejadian itu, ba'dama zawwajahu, setelah Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah, Nabi mengatakan, wahai Ali, tidak boleh tidak, harus pengantin itu harus mengadakan walimah. Maka kemudian walimahnya Ali ini disokong oleh sejumlah sahabat. Maka Sa'ad mengatakan, saya punya domba. Wa jama'a lahu rahtu minal ansar, masih dengan sejumlah orang ansar. Sejumlah orang ansar ini mengumpulkan untuk Ali beberapa sok dari jagung. Falamma kanat lailatal bina, maka pada saat malam kumpul dengan istri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuhdis syai'an hatta talqani, engkau jangan lakukan apapun sebelum ketemu denganku. Ini dalam malam di mana Ali mau satu kamar dengan Fatimah. Maka Nabi mengatakan, jangan lakukan apapun sampai engkau ketemu dulu denganku. Maka sebelum masuk ke kamar, ya, Ali nemui dulu Nabi. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta air, fatawaddu'a fihi, maka beliau berwudu di dalamnya. Di sini menggunakan tawaddu'a fihi, bukan tawaddu'a minhu. Apa yang bisa kita bayangkan dengan tawaddu'a fihi? Ini ember, Nabi tangannya masuk. Ketika misalnya basuh wajah, posisi wajah beliau di atas ember, sehingga air pun balik lagi ke ember itu. Ketika beliau ya basuh tangan, tangannya tetap di situ sehingga kembali lagi ke situ. Bukan wajah beliau bukan posisi yang agak jauh dari ember sehingga cuma ngambil air kemudian basuhnya di posisi yang agak jauh dari ember, kemudian ngambil air lagi, kemudian basuh apa lagi. Ya, kalau posisinya agak seperti ini, makanya tawadu'a minhu ngambil air untuk dikarenakan berwudu. Kalau tawadu'a fihi, berwudunya di situ. Di ember, bukan di ruangan, di luar ember. Kalau contoh dalam mandi lebih jelas lagi, kalau mandi fihi itu artinya masuk bak. Tapi kalau mandi minhu itu akhirnya pakai gayung atau sejenis itu untuk mandi. Nah, kemudian tentu ada air bekas wudu ini, kemudian summa afrahu ala aliyin. Dan air bekas wudu tadi Nabi tuangkan kepada Ali. Oh, ini mungkin dalil siraman ya. Nah, mungkin ini dalil siraman ya. Ini tradisi Jawa siraman ya. Nabi berwudu, kemudian ya air wudunya yang bersisa itu kemudian dikucukkan, dituangkan ke Ali. Tentu basah kuyup Ali jadinya. Malam-malam lagi ini Lailatul Bina. Aduh. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi bina'ihima. Ya Allah, berkailah keduanya dan berkailah bagi keduanya malam kumpul keduanya. Diatkan oleh Ibnu Sa'ad atau berani dalam Mu'jam Kabir, kata Al-Albani dengan sanad yang hasan. Namun kemarin telah kita pernah bacakan ketika di bab walimah, sebagian ulama kayak Syekh Amr Ibn Abdul Mun'im Salim mendhaifkan hadis ini. Dan seandainya hadis ini hasan, ya, maka tadi kandungannya ada kalau untuk bisa kita katakan doa untuk pengantin yang mau bina dengan istrinya, maka Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi bina'ihima. Kemudian tentang dalil siraman tadi, maka kalau seandainya ini dianggap sebagai dalil siraman, ya, maka ya tentu ya, banyak hal yang menyimpang dari acara siraman, dari dalilnya. Ya, pertama, yang diguyuri air cuma Ali, pengantin laki-laki, dan ini pada Lailatul Bina, bukan Lailatul Aqad. Bukan sebelum akad, namun setelah akad, sebelum bina kumpul satu ruangan dengan istrinya. Ini kalau di Jawa siraman itu sebelum akad. Dan ini setelah akad, namun sebelum kumpul. Sebelum ngamar dengan istri. Kemudian ya itu cuma air biasa, tidak harus ada kembang ini dan kembang itu macam-macam. Nah, harus tetek bengek begini-begini, tidak, cuma air biasa diguyurkan. Wallahu a'lam, air ini adalah air ini diguyurkan mimba bitabaruk. Ini babnya adalah bab tabaruk dengan bekasnya Nabi. Ini tabaruk dengan bekasnya Nabi, dan tabaruk dengan bekas ya memang ada sebagian ulama yang membolehkan mengkiaskan Nabi dengan salihin, dengan orang-orang salah, semacam pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari dan An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Maka al-zahir guyuran ini mimba bitabaruk. Bukan karena mimba bil ghusl, bukan ada mandi mustahab sebelum Lailatul Bina, sebelum bina ya. Namun yang lebih mendekati adalah babnya ini bukan bab mandi dalam artian anjuran untuk mandi, adanya mandi yang masuk sebelum bina, namun mimba bitabaruk dengan air bekas Nabi. Nah, jika demikian maka mengikuti pendapat yang marjuh, mengikuti penjabat marjuh ini harus dengan orang soleh. Dengan orang soleh, maka mau siramannya kalau pakai ini ya ada orang soleh, bahasa bebasnya mungkin ustadz atau kiai gitu, atau abid, seorang ahli ibadah yang dia berwudu kemudian air bekas wudunya masih ditampung, nah itu dipakai untuk guyur. Ini ala kaulil marjuh, menurut pendapat yang lemah, yang membolehkan kias tabarok dengan bekasnya Nabi dengan bekasnya orang-orang saleh. Seandainya itu jika kita berangkat dari pendapat yang marjuh ini, ya, meskipun pendapat yang rajih, Nabi tidak bisa dikiaskan dengan orang soleh lainnya. Pendapat yang kuat, Nabi tidak bisa dikiaskan dengan orang soleh lainnya. Jika demikian, padahal ini adalah babnya adalah bab tabarruk, ya berarti sekarang sudah tidak, maka ini satu hal yang tidak masru'. Satu hal yang tidak masuk karena babnya adalah bab tabarruk. Ya, maka tadi kalau berdasarkan yang marjuh tadi harus dengan orang soleh. Dan ya kalau orang tuanya bukan orang yang soleh, tidak berhak untuk guyur kan? Yang guyur yang orang soleh yang tadi berwudu di situ. Kemudian bisa kita katakan ada sini dalil tidak adanya air musta'mal menurut pendapat yang paling kuat, karena Nabi berwudu dan semua air yang beliau pakai untuk berwudu kembali netes di situ, di ember itu. Kemudian tentang perkataan Sa'ad dan yang lain yang tadi, maka ini dalil bolehnya walimah itu berasal dari sumbangan dan sokongan dari banyak orang. Ini Ali tidak modal untuk walimahnya. Ini ada yang nyumbang kambing, ada yang nyumbang ini dan itu, yang itu yang nanti dipakai untuk walimah. Kemudian hadis yang ketiga dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku, lalu datanglah ibuku, kemudian ibuku memasukkan aku dalam satu ruangan yang di ruangan tersebut sudah terdapat niswatu minal ansar, banyak perempuan-perempuan ansar, dan ruangan itu ada di dalam rumah, satu ruangan besar di dalam rumah. Maka mereka-mereka orang-orang ansar mengatakan alal khairi wal barokah ala khairi ta'irin, moga di atas kebaikan dan keberkahan, dan semoga di atas sebaik-baik keberuntungan. Ta'ir di sini kita lihat maknanya adalah ala afdhuli hadzin wa nasibin, semoga mendapatkan ini hadzin, hadzin itu disini keberuntungan, keberuntungan yang terbaik, wa nasibin dan bagian atau nasib, ini nasib dalam pengertian bagian yang baik. Ta'ir dalam bahasa Arab maknanya nasibuhu, bagian untuknya, bahasa kita nasibnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena idza rafa'a, jika beliau mengucapkan ucapan selamat kepada manten, idza tazawwaja, jika dia menikah, maka Nabi mengatakan barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa fi riyatin jama'a bainakuma ala khairin. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Ini Tirmidzi, Abu Ali At-Tusi dalam Mukhtasar, dan keduanya Tirmidzi serta Abu Ali menilainya sebagai hadis yang sahih. Al-Hakim mengatakan sah menurut kriteria Muslim, disetujui oleh Dzahabi, kata Al-Albani bahwa kama qala, dan benarlah penilaian keduanya. Al-Hafidz Abul Haq Al-Asdi juga mengisyaratkan sahihnya hadis ini di kitab beliau Al-Ahkamul Kubra. Sedangkan wafi riyatin tadi, di riyat yang lain yang pakai ala adalah riyat Imam Ahmad. Kemudian di halaman sebelumnya tentang mana rafa'a. Rafa'a maknanya adalah da'alahu fi maudi'i kaulihim, adalah mendoakan orang tersebut dengan kata-kata orang Arab, birofa' wal banin, semoga harmonis dan dapat anak laki-laki. Wakanat kalimatan, dan itu adalah satu kata-kata yang diucapkan oleh orang jahiliyah, namun terdapat larangan untuk ucapan ini. Demikian penjelasan di Fathul Bari. Oleh karena itu poin selanjutnya adalah birofa' wal banin adalah tahniah jahiliyah, ucapan selamat ala jahiliyah. Maka jangan mengucapkan birofa' wal banin sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu, karena ini adalah perilaku jahiliyah dan telah dilarang dalam banyak hadis, di antaranya dari Al-Hasan bahasanya Ukail Ibn Abi Talib, saudaranya Ali berarti, tazawwaja, menikah seorang perempuan dari suku Jasham, fataqala alihi al-qaum, maka banyak orang yang setelah menikah, banyak orang yang datang menemui dengan sambil mengucapkan birofa' wal banin. Maka Ukail mengatakan jangan lakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kata-kata itu. Lalu orang-orang bertanya, apa yang kami katakan wahai Abu Zaid, wahai Ukail? Ini malah Ukailnya, mantannya yang berdakwah ya. Jadi mantan dan berdakwah. Maka dan ngajari cara mengucapkan doa dan selamat. Maka Ukail mengatakan, kul ucapkanlah barakallahu lakum wa baraka alaikum. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Inna kadzalika kunna nu'mar. Seperti itulah yang diperintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, Nasa'i dan Ibnu Majah. Waqala Al-Hafidh, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan perawinya siqah, akan tetapi Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Ukail fima yuqal, demikian katanya. Katanya Al-Hasan bin Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Ukail sehingga mungkote. Sebagian muhakik kitab, penulis tahkik kitab kontemporer mengatakan ini adalah klaim yang tidak ada dalilnya. Karena Al-Hasan mendengar min sahabah, dia mendengar dari sejumlah sahabat yang sahabat tersebut lebih dulu, lebih tua daripada Ukail. Maka Al-Albani berkomentar, akan tapi Al-Hasan Al-Basri adalah seorang perawi yang mudallis dan terkenal dengan mudallis. Dan dia tidak menegaskan dalam riwayat ini kalau dia mendengar dari gurunya. Dia menggunakan kata-kata an. Maka kalau menggunakan kata-kata an, maka ini statusnya mungkotek, terputus. Itu kalau untuk rawi mudallis. Akan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur yang lain, dari min tarkin ukhra, dari jalan yang lain, dari Ukail. Sehingga hadis ini adalah hadis yang kuat dengan menimbang dua jalur ini. Wallahu a'lam. Kemudian kujumpai jalur atau sanad yang ketiga di kitab Al-Muwaddih karya Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Asakir. Kemudian qiyamul arus ala khidmati rijal, pengantin perempuan itu yang memberikan pelayanan kepada tamu laki-laki. Tidaklah mengapa pengantin perempuan itu yang ngurusi pelayanan dalam artian suguhan untuk para undangan. Tidaklah mengapa yang ngurusi jamuan untuk para undangan ala arus manten itu sendiri. Ya, tentu karena ini adalah mantan perempuan, dalam keadaan dia menutup diri, artinya berpakaian dengan sempurna, wa aminatil fitnah, dan bisa dipastikan aman, tidak dikhawatirkan ada gangguan-gangguan. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad, lama arasa Abu Usaid As-Sa'idi, tatkala Abu Usaid As-Sa'idi menjadi manten, dalam artian catatan kaki, dakhala bi zaujatihi, telah bina, telah kumpul, telah ngamar dengan istrinya. Karena dalam lisanul Arab disebutkan arasa, arasa artinya ittakhadahu ursan, menjadikannya sebagai manten, wa dakhala biya, dan telah kumpul dengannya. Demikian juga arosa biha, nah, itu maknanya adalah kumpul, ngamar. Maka setelah Abu Usaid ini setelah menikah kemudian kumpul dengan istrinya, nah dia kemudian mengadakan walima. Da'an Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabahu, maka dia mengundang Nabi dan para sahabat. Maka tidaklah yang menyiapkan makanan, yang memasak makanan, tidak pula yang menyuguhkan kepada para undangan, kecuali istrinya Abu Usaid, yaitu Ummu Usaid. Balat dia basahi, dalam riwayat yang lain, akna'at dia rendam sejumlah biji kurma, fitaur di satu wadah. Di catatan kaki, tahu makna asalnya bisa dari tembaga atau yang lainnya, dan telah dijelaskan di sini kalau itu adalah wadah dari batu. Karena terusnya fitaurin min hijaratin, taur yaitu atau wadah terbuat dari batu, direndam, kurma ini direndam dengan air, minalail sejak malam, kemudian disuguhkan kepada Nabi saat walimah, yang nampaknya walimahnya itu adalah pagi hari. Falamma faran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi telah selesai dari makanan, maka amathathu lahu, amathat di catatan kaki maknanya marasathu biyadiha. Marasat si perempuan dalam ini Ummu Usaid lah yang marosa menangani langsung dengan tangannya. Fasakotuh, kemudian menuangkan minuman yang telah direncanakan untuk Nabi. Tudhifuhu, Ummu Usaid ini mengistimewakan Nabi bidzalika dengan minuman itu. Tudhif dari kata-kata tuhfah artinya bingkisan. Maka itu adalah bingkisan khusus, dalam artian menu khusus, minuman khusus dari pengantin, dari Ummu Usaid untuk Nabi. Fakanat imra'atu, maka istrinya Abu Usaid lah pada hari itu yang menjadi pelayan, padahal dia manten. Hadis ini diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari di Adabul Mufrad, Muslim dalam sahihnya, dan demikian juga Ibnu Majah. Qala Al-Hafidz, Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, wa fil hadis, dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya seorang perempuan melayani suaminya dan orang-orang yang diundang oleh suaminya. Melayani dalam artian nyuguhkan makanan, mengeluarkan makanan. Waliyakfatan, tidaklah samar bahasanya tempat bolehnya hal ini adalah inda amnil fitnah, ketika dia dirasa yakin tidak ada masalah. Ditambah muraat, memperhatikan apa yang jadi kewajiban seorang perempuan berupa menutup diri, artinya menutup aurat. Kemudian kandungan yang lain kata Ibnu Hajar adalah di sini dalil bolehnya seorang suami memanfaatkan istrinya sendiri untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Kemudian kandungan yang lain bolehnya meminum sesuatu yang tidak memabukkan, dalam acara walimah sebagaimana hukum asal dari hukum asalnya. Kemudian hadis ini kata Ibnu Hajar, dalil bolehnya seorang pimpinan, orang yang punya kedudukan tertentu itu itsar diistimewakan dalam walimah dengan satu suguhan tertentu, dunaman ma'ahu, tanpa diberikan kepada hadirin yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mendapatkan menu khusus, yaitu minuman khusus. Yang minuman yang disukai oleh Ummu Usaid tadi biasa disebut dengan sebutan nabidh. Makan nabidh, namun perlu diketahui nabidh itu ada dua macam. Nabidh ada yang nabidh yang haram dan ada nabidh yang halal. Nabidh yang haram itu sama dengan maknanya adalah khamar. Itu juga disebut nabidh. Namun minuman yang disuguhkan oleh Ummu Usaid untuk Nabi tadi juga disebut nabidh. Maka ini nabidh yang halal. Dan nabidh yang halal ini adalah minuman kesukaan Nabi. Maka telah disiapkan khusus oleh Ummu Usaid. Apa minuman, maka minuman kegemaran Nabi ini nabidh dalam bentuk air, ada sejumlah air, kemudian dimasuki kurma di dalamnya, beberapa butir kurma. Kurma itu direndam di atas, di dalam air tadi ini sejak malam. Kemudian baru diminum di pagi hari dalam kondisi dingin. Maka dingin manis. Maka nabis tersebut, nabis yang disukai oleh Nabi itu dingin manis. Nah, namun jika cukup semalam ini untuk kemudian diminum, dan ini menjadi minuman kesukaan Nabi. Tapi jika tiga malam merendamnya jadi khamar. Jika merendamnya tiga malam itu jadilah khamar. Nah, itu nabidh yang haram. Jika cuma semalam, nah itu yang ada rasanya adalah manis. Jadi ini minuman favoritnya Nabi. Ada ulama yang menjelaskan bahasanya Nabi semacam ini adalah jus ala masa Nabi. Sehingga jenis minuman semacam ini sudah tidak lagi dilestarikan, kata beliau, karena sudah ada blender dan seterusnya. Orang kemudian enggak perlu merasa bikin minuman semacam itu. Nah, nabidh tadi hanya khusus minuman untuk Nabi. Minuman untuk Nabi tanpa yang lain. Yang lain mungkin cuma air putih saja. Nah, kalau untuk Nabi itu air minum yang khusus. Mungkin ini dalil bolehnya itsar mengistimewakan kabirul kaum, pimpinan dari satu kaum, orang elit di kaum itu, dalam hal ini seperti Nabi, dalam acara walimah untuk mendapatkan menu khusus. Maka ada boleh jadi di misalnya ini walimahnya di satu gedung, ya, nanti ada ruang khusus untuk tamu VIP. Nah, itu kemudian di situ minum apa, boleh jadi menunya lebih istimewa daripada di ruangan umum. Maka seandainya ada model semacam ini, satu hal yang tidak mengapa, satu hal yang diperbolehkan. Dan kita lihat di sini Nabi pun meminumnya. Nabi kemudian memprotes Ummu Usaid dan minta agar semuanya diberi yang sama. Kenapa kamu istimewakan saya tanpa yang lain? Yang lain juga harus dikasih yang sama. Nabi juga tidak demikian. Maka artinya boleh-boleh saja orang yang punya keistimewaan karena kedudukan dan yang lain, dia menikmati sesuatu yang berbeda dengan apa yang dinikmati oleh orang lain. Tidak disyaratkan untuk jadi pemimpin yang baik, dia harus nuntut supaya, oh saya jangan diistimewakan semacam ini, perlakukan saya sama dengan yang lain. Tidak harus untuk jadi pimpinan atau orang yang harus demikian. Seandainya dia terima kemudian pembedaan tadi, tidak apa-apa. Kemudian Al-Albani mengatakan, dan klaim bahasanya peristiwa ini kanat adalah sebelum turunnya ayat hijab adalah satu pendapat yang tidak ada dalilnya. Walaysa fil hadis, tidak ada di hadis ini satu hal yang mengisyaratkan meskipun sedikit bahasanya perempuan itu yaitu Ummu Said tidak berjilbab. Sehingga kemudian kita katakan kalau ini turun sebelum ayat hijab, kemudian poin selanjutnya kemudian diklaim kalau ini mansukh. Kemudian Al-Albani kemudian mengisyaratkan apa yang beliau lihat di Suria ketika itu, karena buku ini ditulis di Suria. Wananula nazalu, dan kami tidaklah henti-henti menyaksikan sampai hari ini adanya sejumlah perempuan yang menjadi petani, kerja di kebun, dan dia pun tetap mutajalbibab, dalam keadaan berjilbab. Perempuan-perempuan di kampung, kampung di Suria, yang mereka adalah perempuan-perempuan petani, mereka berjilbab, mereka lah yang memberikan pelayanan kepada tamu, tamu-tamu suaminya dengan sebaik-baik pelayanan. Dan mereka pun tetap menjaga diri dengan melayani dengan keadaan menutup aurat dan penuh dengan rasa malu. Maka yang benar hadis ini muhkam, muhkam di sini lawan dari mansukh, masih berlaku, tidak ada dalil yang menasakhnya. Dan muhkamnya hadis ini telah disyaratkan oleh Bukhari. Hai sutarjama, di mana Bukhari membuat judul bab untuk hadis ini dengan beberapa judul. Di antara judul bab untuk hadis ini dari Bukhari adalah bab perempuan itu mengurusi laki-laki, yaitu melayani para tamu laki-laki dalam acara manten dan melayaninya binafsi secara langsung. Dia sendiri yang melayani, tidak dengan nyuruh orang lain. Namun wajib untuk supaya kita tidak lupa syarat-syarat pakaian perempuan yang telah kami sebutkan di awal pembahasan di catatan kaki yang tadi belum kita baca. Allati yalzam man minat masuk pihak yang wajib dipegang kuat-kuat. Nah jika dengan syarat ini, maka adanya syarat ini ja'ala hadhil ibahah, maka jadilah hukum mubah ini adalah bersifat teoritis yang tidak bisa dipraktekan, tidak bisa dipraktekan di banyak tempat pada masa ini, karena mayoritas perempuan-perempuan keluar dari adab syariat dalam pakaian dan dalam masalah menjaga malunya. Tadi di depan telah, di halaman sebelumnya telah beliau sebutkan syarat mutasattirah, menutupi diri atau menutupi aurat. Maka beliau katakan, akni, yang aku maksudkan dengan mutasattirah, menutup aurat, adalah menutup aurat yang disyariatkan dan disyaratkan padanya 8 poin untuk perempuan. Pakaian yang syar'i untuk perempuan disyaratkan 8 poin. Pertama, isti'ab, mencakup semua badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ini karena untuk menutup wajah dan dua telapak tangan, pendapat beliau dianjurkan dan bukan keharusan. Kemudian pakaiannya itu sendiri bukanlah zina. Ini pakaian yang menarik pandangan laki-laki untuk gara-gara pakaiannya, dan tidaklah ayakuna sofiqon la yasifu. Maka tidaknya tebal, tidak transparan. Kemudian ala yasifu say'an min jismiha, tidak kemudian membentuk lekuk-lekuk badan, lidaiqihi, karena ketat. Kemudian pakaian tersebut tidak diberi harum-haruman atau wewangian, modelnya tidak menyerupai laki-laki, tidak pula menyerupai model pakaian perempuan wanita kafir. Dan itu bukanlah pakaian yang nyentrik, pakaian yang menjeleneh, yang sangat kontras dengan lingkungannya dalam masalah mahal ataupun dalam masalah jelek ataupun dalam masalah modelnya. Dan aku telah tulis buku khusus menjelaskan dari Quran dan Sunnah untuk keabsahan 8 syarat di atas. Ini pertama kali dicetak di Matba'ah Salafiyah di Kairo tahun 1374 dengan judul Hijab Mar'ah Muslimah fil Kitab wa Sunnah, kemudian dicetak di Maktab Al-Islami beberapa kali cetakan dengan judul Jilbab Mar'ah Muslimah, kemudian aku berikan hak cetaknya pada akhirnya untuk Maktabah Islamiyah di Oman di Faliroji'hu Man Sya'a, maka silakan merujuk ke buku tersebut bagi siapa yang menginginkannya. Dan buku tersebut telah kita bahas di majelis ini di sebelum pembahasan kitab Adabus Sifat. Sebelumnya kita baca Jilbab Mar'ah Muslimah. Ya, kemudian berikutnya adalah, poin berikutnya adalah Al-Ghina Wadarbu Bituf, tentang masalah nyanyian dan menabuh rebana. Ya, catat akan tentang rebana, dalnya itu di dhammah, duf, boleh juga di fathah, daf. Yang disebut dengan duf adalah alladzi la jala jila fihi, yang tidak ada ecerek-ecereknya, tidak ada apa namanya, bahasa Indonesianya, yang pinggirnya tidak ada ecerek-ecereknya, ada suaranya. Fa in kanat fihi, maka jika ada ecerek-ecereknya, maka namanya dalam bahasa Arab muzhir, bukan lagi tuf. Wa yajuz, maka dibolehkan lahu, bagi suami ayasmah, untuk memberikan kelonggaran linisa kepada para perempuan di acara manten untuk mengumumkan adanya pernikahan, atau bahasa kita menyemarakkan pernikahan dengan menabuh rebana saja tanpa alat musik lainnya. Wabil ghina'i al-mubah, dan dengan nyanyian yang mubah, yang tidak ada padanya mendeskripsikan kecantikan perempuan atau kemudian menyebutkan hal-hal yang bernilai dosa. Tidak kemudian bahas tentang masalah pacaran, rindu dengan pacar dan semacam itu. Maka ini maka boleh bagi suami untuk mengizinkan. Maka ini karena yang punya acara walimah adalah suami. Yang Nabi perintahkan untuk bikin walimah adalah suami. Yang punya acara, yang punya gawe, yang punya hajat, kalau dalam aturan Islam suami, bukan orang tua, bukan mertua, namun suami. Sehingga karena itu adalah acaranya sesuami, maka dialah yang punya otoritas. Ini mana yang diizinkan dan mana yang tidak diizinkan. Maka kemudian di sini yang diizinkan, yang bisa diizinkan untuk menabuh rebana hanya perempuan. Perempuan diperkenankan untuk menabuh rebana. Dan itu pun hanya rebana. Maka hanyanya di sini hanya perempuan. Dan itu hanyanya di sini hanya alat musik dalam bentuk rebana tanpa lainnya. Dan rebana tadi ditabuh untuk mengiringi nyanyian yang mubah. Ini mubah isinya. Kalau kita lanjutkan, yaitu mubah kontennya. Tidak kemudian bicara tentang kecantikan perempuan atau hal-hal yang bernilai dosa. Dalam masalah ini terdapat sejumlah hadis. Yang pertama dari Rubaiyah binti Muawid, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang yadkhulu hina buniya alayya. Nabi datang ke rumahku ketika hari itu adalah hari binaku, hari aku kumpul dengan suamiku. Fajala sa'ala firasi majlisaka minni. Ya, Nabi ini bertamu di acara manten. Ya, maka Nabi duduk di tempat tidurku ini sebagaimana dudukmu engkau denganku. Ya, engkau di sini adalah lirawi anha, murid dari Rubai, yang meriwayatkan hadis dari Rubai. Faja'alat juwairatun lana yadrubna bidduf. Maka ketika Nabi telah datang tadi sejumlah anak kecil jariah, ini bentuk tasghir dari kata-kata jariah. Jariah artinya gadis, artinya gadis. Ini juwairat, maka lebih kecil daripada gadis. Maka ya anak-anak kecil perempuan sebelum berbalik, yadribna bituf, yang mereka menabuh rebana. Dan mereka sairnya, nyanyiannya adalah meratapi man kutila min abai, nenek moyangku yang terbunuh pada saat perang Badar. Meratapi maksudnya mengungkapkan kesedihan, sair-sair kesedihan tentang perang. Maka nyanyian yang mubah tadi tidak harus berhubungan dengan pengantin, gitu ya. Ini malah cerita perang nih. Ini acara manten, namun nyanyiannya cerita perang. Perang Badar yang mati berapanya. Idqalat ihdahunna, kemudian salah satu dari anak kecil itu, ya mungkin bahasa kita ini ya mainan anak SD lah ya. Ya anggap saja baliknya nanti kalau udah SMP. Ya. Maka ini cuma anak-anak SD yang main nabur rebana sambil nyanyi-nyanyi. Maka salah satunya mengatakan, mengungkapkan syair, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kami terdapat nabi yang tahu apa yang terjadi esok hari. Wah, maka ini ya masalah akidah. Maka nabi biarkan tadi dengan menabur rebana, dengan nyanyi-nyanyi tentang perang Badar, dibiarkan. Begitu ada kalimat ini, maka nabi tegur. Maka ini menunjukkan kalau ini kalimat yang mungkar. Karena Nabi kemudian melakukan inggarul mungkar, tahyirul mungkar. Da'i hadhihi, tinggalkan ucapan itu. Wa quli biladhi kunti takulina, wahai anak, tinggalkan kata-kata tersebut, katakan apa yang tadi kalian, yang engkau katakan, yang ini jangan dikatakan. Diatkan oleh Bukhari. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah, bahasanya Aisyah itu zafat imro'atan ila rojulin, mendandani seorang perempuan yang mau dibinakan, mau dikamarkan dengan suaminya, minal ansar, dari kalangan ansar. Maka Nabiullah SAW mengatakan, ya Aisyah tuh maka nama akum lahwun, tidak ada bersama kalian hiburan. Fa innal ansar yujibumul lahwu, maka ansar itu penggemar hiburan, suka dengan hiburan, yaitu hiburan yang dibolehkan tadi. Maka hal ini wallahu a'lam mengisyaratkan bahasanya kondisi adanya perbedaan psikologi antara muhajirin dan ansar. Kalau ansar yang hidup di daerah pertanian, yang hidup sebagai para petani, mereka suka dengan hiburan-hiburan. Nah, orang-orang yang hidup muhajirin yang pada awalnya adalah tinggal di tempat yang panas, kelilingnya cuma batu padas, maka hidupnya keras, itu enggak minat dengan harus dengarkan nyanyian apa-apa, itu enggak. Tidak punya kegemaran semacam itu. Wa fi riyatin, dalam riyat yang lain dengan lafad, faqala, Nabi mengatakan, hal ba'astum, tidakkah engkau angkat, kau kirimkan bersama manten perempuan ini satu jariah, satu anak gadis yang memukulkan rebana, waturoni dan bernyanyi. Kultu, maka Aisyah mengatakan, takulu madza, apa yang kau katakan? Qal, maka Nabi mengatakan, takulu, engkau katakan dalam syair atau nyanyian. Itu bisa engkau katakan ungkapan nyanyian semacam ini, atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum, kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian. Ini rombongan pengantin perempuan yang dibawa ke pengantin laki-laki karena mau dikamarkan. Maka kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian, fahayyuna nuhayyikum, maka berilah salam penghormatan pada kami, kami pun akan berikan salam penghormatan kepada kalian. Laulal dhahabul ahmar mahallat bawadikum, laulal hantatu samra masamanat adharikum. Ini, seandainya bukan karena emas merah mahalat bawadikum, atau mahalat biwadikum, tidaklah bukanlah seandainya emas merah, maka tidak ada penghuni di lembah kalian. Dan seandainya bukan karena gandum yang bagus, maka tidaklah gemuk gadis-gadis kalian. Disebutkan oleh Tabrani, wasakata alaihi fil fatah, dan didiamkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dan kaidah Ibnu Hajar di Muqaddimah Fathul Bari, semua yang beliau diamkan berarti beliau nilai kuat, padahal di sana ada kelemahan. Kemudian aku jumpai jalur yang lain dari Aisyah yang menguatkannya, sebagaimana aku jelaskan dalam Irwa. Dan dalam masalah ini terdapat dari Aisyah, terdapat hadis yang lain juga dari Aisyah dengan perawi yang thiqah selain Ishaq bin Sahal. Auradahu fil jarah walam yathku fi syai'an, disebutkan namanya dalam kitab jarah namun tidak ada komentar apapun yang mencela perawi tersebut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ba'dahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.